Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya yang saya hormati, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mencium tangan antara guru dan murid? Soalnya kalau pagi misalnya saya mengajar di sekolah, itu kan ada siswi-siswi yang di SMP rata-rata sudah balig, itu bagaimana hukumnya? Kemudian juga kalau sore ngajar anak-anak, misalnya anak-anak SD itu kan masih ada yang belum balig gitu, suka cium tangan. Nah, tapi kan lama-kelamaan mereka juga akan balig juga. Nah, ketika mereka sudah balig, apakah cium tangan antara guru dan murid itu misalnya haram atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencium tangan antara guru dengan murid, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan, ada contohnya. Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Anas, kisah Sayyidina Suhaib, bahkan Sayyidina Suhaib pernah saat diberi kabar tentang pengampunan Allah kepadanya, mencium kaki Nabi. Jadi cium tangan ada. Kalau ada orang tidak mau dicium tangannya, itu bukan karena mencium tangan tidak boleh. Sebagian orang memang tidak mau dicium tangan, seperti Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, tidak mau dicium tangannya, itu haknya beliau. Tapi di saat kami bertemu dengan beliau, seperti Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Hasan Hito yang di Cianjur, itu tidak mau dicium tangan. Tapi kami sampaikan, kakinya pun berhak untuk dicium, karena seorang alim dan sangat tawadhu. Ada pun beliau tidak mau dicium tangan, ya hak. Tapi kalau saya ketemu, tetap saya paksa. Itu saya juga berhak untuk mencium tangannya seorang soleh, seorang alim kok. Jadi bukan menjadi sebuah kesalahan kalau mencium tangan laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini adalah termasuk penghormatan dan bukan kultus, wajar. Dan itu boleh-boleh saja, apalagi seorang anak kepada ibundanya, seorang murid kepada gurunya. Tapi kalau sudah babnya laki-laki dengan perempuan, tidak harus masalah cium tangan, urusan bersalaman. Kita bicara hukum dulu, kemudian setelah itu bicara kenyataan, beda ya. Bicara hukum sangat jelas. Lihat, dibuka di kitab-kitab fikih semuanya. Menyentuh tangan yang bukan mahram, di kitab fikih semuanya. Cara membacanya adalah lihat bab misalnya dalam urusan aurat yang harus ditutup. Seorang laki-laki boleh melihat seorang perempuan wajah dan telapak tangan di saat mau khitbah, mau tunangan saja. Selebihnya adalah menjadi tidak boleh. Kemudian dijelaskan yang tidak boleh, yang selagi tidak boleh dilihat, enggak boleh melihat kecuali untuk hajat jual beli, sehingga pengen tahu siapa yang datang boleh. Tapi kalau sudah menjadi perhatian, oh matanya, oh hidungnya, oh kumisnya, haram. Baik. Jadi semua madhab mengatakan kalau bersentuhan tangan laki dengan perempuan yang sudah haddus syahwat, sama-sama membangkitkan syahwat, ini sudah jelas dari 4 madhab. Tapi ingat, 4 madhab adalah hukumnya haram. Li ayyut'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamasa imra'atan la tahillu lahu. Untuk dicolok dengan besi, ubun-ubunnya dengan besi lebih bagus daripada harus bersentuhan dengan wanita yang haram baginya untuk disentuh tangannya. Ini kemudian ada para ulama mengatakan hukumnya adalah haram bersentuhan tangan atau bersalaman. Baik, ini di dalam hukum fikihnya. Tapi di kenyataan, kadang orang memang susah menghindar mungkin. Susah menghindar karena satu hal. Atau mungkin karena ilmu belum sampai kepadanya. Ilmu belum sampai kepadanya. Atau mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lain. Intinya begini loh ya. Anda sebagai pribadi yang mendengar hukum ini, berusaha untuk menghindar dari itu semuanya. Hukumnya sudah sangat jelas. Tapi di saat Anda melihat orang lain, Anda bisa berprasangka baik. Mungkin orang itu adalah, kadang suatu ketika, mohon maaf, ada orang kampung yang sangat polos. Kita pernah masuk satu kampung, digrebek, dikeroyok. Sudah gak sah lagi namanya satir itu. Dilarang pun gak bisa. Kita mau begini tetap dicari. Lah kalau sudah begitu enggak, tetap kita enggak mau. Akhirnya sudah, kalau begitu diatur saja. Suruh jejer, daripada begini malah nempel di sana, suruh jejer. Akhirnya kita pakai pakai pembatas. Biarpun sebaiknya sudah selesai, enggak usah dengan cara seperti itu. Assalamualaikum, apalagi gaya Sunda kan enak, paling enak gaya Sunda ini. Jadi masyarakat Sunda itu menyelamatkan salaman yang baik. Terima kasih dengan masyarakat Sunda. Jadi Sunda itu gini tak sudah oke. Waalaikumsalam, sudah beres. Masya Allah, sudah paham ya. Bersyukur Anda jadi orang Sunda. Jadi gini tak sudah paham ya. enggak usah tanya. Ikuti Sunda, budaya Sunda diduniakan ikut sahab, ikut budaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bersalaman. Kan cukup begini. Jadi hukumnya seperti itu, tapi mohon setelah Anda, ini adalah masalah hikmah. Setelah Anda bisa menghindar dari berjabatan tangan, maka ketahuilah Anda jangan buru-buru merendahkan jika Anda melihat seorang ustaz atau kiai yang masih berjabatan tangan. Karena apa? Tidak ada yang sempurna di dalam menjalankan syariat. Tidak ada yang sempurna. Mungkin beliau sudah berusaha, mungkin ada keadaan tertentu. Nah, ini bukan fatwa Buya Yahya, bukan. Baca di dalam kitab fikih tentang bagaimana hukum berjabatan tangan, selesai. Saya nukil dan saya tidak pakai ulama lor kidul, tapi ulama madhab 4 yang kami hadirkan. Begitu mereka berkata di dalam bab kitab semacam itu. Tapi ingat, kalau Anda termasuk orang yang masih melakukan yang demikian, mulai dikurangi perlahan demi perlahan. Dikurangi dengan perlahan, dengan keyakinan itu semua adalah ada keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda bisa menghindar dari berjabatan tangan, maka setelah itu Anda jangan merendahkan orang lain yang masih berjabatan tangan antara laki dengan perempuan. Selesai jawabannya. Kalau anak kecil lain, anak umur yang kecil belum haddul buluk, sebelum mencapai usia 9 tahun masih kecil, belum haddus syahwah, belum membangkitkan syahwat secara normal, salaman masih boleh dengan anak-anak kecil semacam itu. Tapi kalau anak kecil yang kelas 3 SMA, bukan anak kecil itu. Baik ya, itu beda sekali. Ajari mereka akhlak. Akhlak itu kadang tidak harus dengan kalimat, tapi dengan contoh yang baik. Kalau Anda sudah bisa memulai, dan bukan karena masalah wudu. Cuman ada sebagian orang, oh Buya gak mau salaman takut batal wudu. Ini tak salah tafsir. Bukan masalah batal wudu. Batal wudu babnya beda. Ya tidak, sudah. Hindari salaman, selesai. Tapi ingat, jangan merendahkan orang lain. Saya hanya menukil perkataan para ulama. Kadang-kadang gini fitnah, subhanallah ya. Waktu kami mengatakan masalah jabatan tangan, saya diadu dengan ulama. Ini kok Buya kayak lebih pintar daripada ulama dan daripada kiai-kiai. Astagfirullahaladzim. Kamu yang merendahkan dong. Wong saya nukil para ulama. Apakah ulama yang 4 mata bodoh? Kalau ada kiai melakukan, subhanallah, mungkin ada pendapat yang boleh ambil. Saya enggak tahu masalah itu pendapatnya siapa. Allah alam. Yang jelas saya menghadir pendapat ulama. Ada orang ingin mengadu. Di saat saya mau ngomong begini, itu nanti dipotong. Buya Yahya kurang ajar sama kiai-kiai. Nah, bisa jadi begitu. Bahkan mungkin ada gurunya atau mungkin ustadznya atau ustadz kiai. Ada orang fitnah mengadu domba. Saya hanya nukil perkataan ulama, selesai. Waktu kami bicara bahasanya, lihat. Ada hati-hati, takut ada sebagian pondok pesantren yang tidak peduli, lalu ada hubungan laki-laki dengan laki-laki. Langsung. Katanya apa? Mencemarkan nama pondok pesantren ini. Kita diadu dengan pondok. Kok ada orang menfitnah ngadu? Saya bicara tentang hukum terlepas dari orang yang berbuat. Kalau saya mengatakan zina adalah haram, dosa, naudzubillah. Semoga di sini enggak ada yang berzina. Kalau seandainya ada yang pernah pelecehan zina, apakah saya menghinakan orang di sini? Enggak dong. Saya bicara hukum ini. Coba yang insaf, seandainya ada orang masa lalunya pernah berzina lalu hadir di majelis. Waktu saya ngomong zina dan tobat zina, dia orang insaf tinggal menyesal. Astagfirullah, alhamdulillah, saya dinasihati. Kan gitu. Tidak usah tersinggung, kurang ajar, saya dibilang-bilang. Tidak ada itu semua. Jadi mohon maaf kalau saya menyampaikan begini itu, jangan dipotong lalu diadu. Memang sekarang zamannya, zaman internet, zaman YouTube, dipotong-potong ini, Masya Allah. Saya punya adu. Kita diadu dengan orang-orang, padahal orang ini mengamalkan pun juga karena dia sadar itu salah, tapi seolah-olah kita jadi musuh. Padahal kita tidak bermusuhan dengan beliau-beliau. Ini adalah problem. Masalah dunia internet, dunia maya ini mengerikan sekali. Dunia sosial, media sosial ini mengerikan, suka diadu-adu. Jadi ini kami menyampaikan bukan fatwa omongannya orang yang namanya Yahya, bukan. Tapi ini adalah fatwa yang kami ambil dari perkataan ulama. Selesai, wallahu a'lam bissawab.